107.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Rabbi hammal qalbu zada fihi al-hubbu, Rabbi hammal qalbu zada fihi al-hubbu, wazada jamalak ya hakibu. قالوا إني صابوا امنحني وصالك امنحني وصالك ربي هم القلب زاد فيه الحب. 48 menit luas di pukul 7 malam ya. Di kesempatan malam hari ini, Radio Al-Hidayah FM akan menyiarkan secara live pengajian rutin Senin malam dari Masjid Al-Hidayah, Masjid Jami Al-Hidayah Sel Baru. Untuk kesempatan malam hari ini, sebagai pembicara Bapak Ki Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa dari Lawian Solo, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Zaidi ya. Dan untuk malam hari ini ada tulung berzikir dan bersolat bersama Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf dan Bupati Klaten Haji Sunarno SM Hum, bertempat di Lapangan Merdeka Tulung Klaten ya. Dengan pembicara Bapak Ki Haji Abdullah Sa'ad dari Plesungan Godangrejo Karanganyar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Insaf. Dan juga dimeriahkan oleh Hadroh Ababul Mustafa Solo Raya. Bagi sahabat-sahabati yang mau ke sana, jangan lupa kalau pakai sepeda motor, jangan lupa pakai helm ya, tetap saja ya. Tertib lalu lintas di malam hari. Ya seperti tadi ya, kita melakukan sesuatu perlu pasti ada salahnya. Yang paling salah adalah tidak melakukan sesuatu ya itu ya. Selanjutnya di SMS, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. Mas Anas dari Bunda Yuk di Palur. Salam buat abah-abah semuanya. Terkhusus buat Abah Heri, mat kerja, moga sehat selalu dan Mas Anasnya metugas. Kode sidahnya ngikut saja. Mohon maghrib ge. Terima kasih. Terima kasih ya, 881 kosongan semuanya 456 ya. Ada juga Mbah Jarum di Lawean dan Pak Ruslinya, semoga sehat selalu. Buat adidainya, salam juga rindu buat Ustadz Sony, tetap sehat dan ceria dengan senyumnya khas, requestnya ngikut dari Pak Narman di Karanggede. Awas lu mas, kalau gak disenggol nanti saya kasih kopi biar gak tidur. Ya, ada Lilis Santri Alinaya Lajer. Terima kasih ya tadi sudah. Terus ada Syarifah di Ampel. Datang lo aku lo, ya. Datang aku. Buat penyiarnya terima kasih. Terus salam buat penyiar Radio Lidea yang tak tunggu siarannya. Juga Pak Wahyudi, Pak Yono di Matese dan semua pendengar Radio Hidayah dimanapun berada, untuk kuahnya tiada hari tanpa Al-Hidayah. Requestnya ikut aja ya. Pak Narman dan Ibu Barokah di Karanggede. S-nya ini seperti dolar, jadi bingung ini. Di sini kebacanya kotak-kotak ya. Mohon maaf untuk salah baca ya. Terus Kak aku dari Najib minta lagunya ya Imam Arus. Ada Yudi di Ngemplak, Asuh Ubada, Tahun di Play. Ada nih Olia di Boyolali, mau nitip salam buat kru Al-Hidayah semuanya dan mendengar Radio Al-Hidayah, tetap semangat saja ya. Sembari menunggu, langsung aja kita putarkan sebuah solawat asnawiyah dari Syekh Kunada. Akan mengantar kita ke menit 57 lepas dari pukul 19 malam. Dan kita akan menuju ke Masjid Jami Al-Hidayah setelah mendapatkan sambungannya. Stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. من أولا ربي هم القلب زاد فيه الحب ربي هم القلب زاد فيه الحب مبدا جمال. Sahabat-sahabat di Al-Hidayah dimanapun Anda berada, kita telah terhubung dengan rekan kita yang ada di Masjid Jami Al-Hidayah, yaitu rekan Asidik, untuk mengikuti siaran langsung pengajian Senin malam Majelis Al-Hidayah dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru bersama Bapak Kyai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa dari Lawen Solo, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'ani Az-Zaidi. Dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat menyimak dan mengikuti kajian tersebut. Semoga kita dapat mengambil manfaat, ilmu, serta barokah dari pengajian tersebut. Akhirnya, Anas harus undur diri dari kabin siar di Kriya Al-Hidayah lantai 3 di Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu afiq ila awami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ikhwan pikiran merasa yang badan kabe jaroan mesti dat rasul tapi Lola lan tonggo kampung. podo rukun ojo dadi yo iku sunae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Ayo ngakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata bohine anangin mulia makam derajate Balastro ing punggasane ora kesasar rolan sumane dikakang Allah swarga manggone utomaide Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi Ajani wa Taraji Al-Fatah ya Jirat al-Alamin Ya Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa ambatina wa ambatikum wa ambatul muslimin ajma'in khususan Syekh Ja'far al-Barjanji wa Syekh Abdul Rahman Adibai wa Syekh Imam Busiri wa Habib Ali Sintudurar Anallaha yatawasahum ramah wal maghira wa yangfa'an Nabi Asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حصب الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني صحابة يا ربي وارض عني سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي سامع دعانا يا ربي يا بالغ لنا زورا يا ربي تشانا بنوري يا ربي حفظ أقوامنا يا رسول الله بآيات القرآن نورت إن فينا أخوان الوهاني تعرف البدع وتعرفنا والصفا والبيت يا لبنا يدي رات العالمين يا أهل الجودي والكرم عفت يدي رات العالمين يا أهل الجودي والكرم يا رسول الله سلام عليك وسلم عليك يا رفيع شاني ودرجي أسفت يدي رأس العالمين يا أهل الجودي والكرم أسفت يدي رأس العالمين يا أهل الجودي والكرم ولنا المعلى ويخفوا منا فعلى من هذا وكن وكوني ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى أسام ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى أسام رسول الله سلام عليه يا رفيع شاني ودرجي عفت يدي رأس العالمين يا أهل الجودي والكرم عفت يدي رأس العالمين يا أهل الجودي والكرم مثل زين العابدين عالي ومن الباقي والإمام صديق الآفيلي وعلي ذي العلى اليقيني والإمام صديق الآفيلي وعلي ذي العلى اليقيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي عفت يدي رأس العالمين يا أهل الجودي والكرم عفت يدي رأس العالمين يا أهل الجودي والكرم الله الله الله الله Oh. سبحوا بالأنجم زوري مثلها قد جاء في سنني الله الله الله الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعلى الجنة ونعيمها سعد لما يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأصلي بحمد موارده سائغة هنية ممتتئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال واستمح الله تعالى رضوانا يحس الإطرة طاهرة النبوية ويأم الصحابة والأتباع وموالا وأستجري هداية لسلوك السبل الوادحة الجلية وحفظا من الغواية في حطات خطأ وخطأ وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف إكدا تحلل مشامئ بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عدل اللهم قبره الكريم بعرف سليم صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد، فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أبا اسمه سيبة الحمد خمدت خصال السنية ابن هاسم، واسمه عمرو أبر عبد بناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قسي، واسمه مجمع سمي بقسي لتقاسيه في بلاد قضاة القصية. اللهم صل عليه. إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فهما هما ابن كلاب، واسمه حكيم بن مرت بن قعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريس، وإليه تنصب البطون القرسية. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن هسيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن معد بن عبنان، وهذا سلك النظر ومد فرائده بنان السنة السنية، وربه إلى الخليل إبراهيم أمسك أنه الساري وعبا، وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النشبية إلى زبيه إسماعيل نسبته ومنتمى، وعظم به من عقد تلقت كواكب الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. ناسب انت سيب العلا بهلاه ناسب انت سيب العلا محمد الرسول. شب طهره الله تعالى من شفاء الجلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى حفظ الإله وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. أطر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حديثي رويدا فانشد أمام ركبي في الركب لي غريب أخذ معهم قلبي بثلي شتتوني في نبواني أخذوا مني فؤادي شتتوني من بواني أخذوا مني فؤادي فلي إذا أخذوا لقلبي فلي إذا أخذوا لقلبي يا ذكر وإذا وانشد أمام ركبي بالركب لقريبون أخذوا معاهم قلبي فلي وتأدب فيه ما أمل ولا تعشق سواهم وتأدب فيه ما أمل ولا تعشق سواهم فهم لي شفاء لقلبي فهم لي شفاء لقلبي يا هادي سير وإذا وانشد أمام رغبي في الرغب لي قريبون أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا إلهي يا إلهي يا أجيب وبطيبة لي وبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب أرجو يا شفع لنا من ذنبي أرجو يا شفع لنا من ذنبي يا هادي سير وإذا وانشد أمام رغبي في ركب لي قريب أخذ معهم قلبي من لي ولما تم من حمله شهران على مسهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاج بأخواله بني أديم من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله على الراجه 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ خلمخاد فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور الأيمان السلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي كفر عني يا ذنوبا واغفر عني شيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا وذنوب المرفقات أنت ستار المسامي ومكيل العشرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم عليم ربي فعل جميعا في جميع صالحاتي صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله وعلى محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله حتى تحرير سطوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله أحمد الهدي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عدى تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يدا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جنى الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جنى الحسين مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة وراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يومنا لت بودئه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتى قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهلاك في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده عند ذكر مولده الشريف عمة ذو رواية وروية وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى. قدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك تجاه

Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus kepada jamaah Masjid Al-Hidayah, saya betul-betul mohon maaf. Saya baca maulid pada malam hari ini agak kacau, tidak konsentrasi karena ada salah satu masalah di salah satu tempat yang harus saya tangani. Saya tadi sempat keluar, sempat telepon kepolisian untuk menangani suatu masalah di suatu daerah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan beberapa pengumuman kegiatan Majelis Al-Hidayah seminggu ke depan. Yang terdekat kegiatan Majelis Al-Hidayah nanti khusus teman-teman di Pedan, di Klaten dan sekitarnya. Pengajian akbar rutinan Majelis Al-Hidayah Kecamatan Pedan jatuh pada hari Rabu besok tanggal 31 Oktober 2012 ba'da Isya. Insyaallah nanti bersama saya bertempat di Kedungan Pedan Barat, Koramil Pedan. Insyaallah nanti hadrohnya dari Salsabilah dari Dukuh Kedungan Pedan. Buat teman-teman di Pedan, di daerah Pedan sekitarnya, Ceper dan lain-lain, Trucuk, rutinan Al-Hidayah nanti Pedan besok hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 ba'da Isya bertempat di Desa Kedungan Pedan. Niku tanggal 31. Terus tanggal 2 rutinan setiap malam Sabtu Legi bersama Majelis Al-Hidayah Kecamatan Baki, insyaallah nanti bertempat di Masjid Sabilul Falah Daleman Jetis Baki Sukoharjo bersama guru kita Romo Ki Haji Abdul Karim dan saya insyaallah. Kula baleni teman-teman Baki Solo Baru yang dekat-dekat, nanti pengajian akbar rutinan Al-Hidayah Kecamatan Baki bertempat di Masjid Sabilul Falah Daleman Jetis Baki hari Jumat tanggal 2 November 2012 ba'da Isya bersama Romo Ki Haji Abdul Karim dan saya insyaallah. Terus hari Ahad pagi, Ahad Pahing besok, insyaallah doakan semoga guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf bisa rawuh, karena saya tadi sowan sama beliau, sempat dudukan sama beliau. Keputusan untuk bisa hadir dan tidak di Carrefour 50%-50%. Ya, sebab beliau ada jadwal di Gresik, apakah bisa digeser apa tidak, karena beliau sebenarnya berkeinginan untuk hadir di Carrefour, tapi malam harinya itu masih pulangnya jam berapa belum tahu. Tapi insya Allah lah tanggal 4 November nanti rutinan Majelis Al-Hidayah bersama Carrefour Solo Baru, jamnya maju ya, 5:30. Setengah enam itu lebih enak, nanti 7:30 rampung, jadi rampungnya tidak terlalu panas. Kemarin mulai pas sama saya dan Kiai Yazid Bustomi Pasuruan 6:30-8 selesai, ini ku enak, selawatnya dapat, majlisnya dapat. 7:30 ini ku pun rampung. Ini pengen belonjo, Carrefournya tak akan buka 7:30. Biasanya 7:30 buka 7:30. Jadi wong sarungan belonjo kabeh, masya Allah. Carrefour di Indonesia itu sahamnya terbesar, pemiliknya adalah seorang Muslim, yaitu anak singkong niku. Anak singkong. Sopo niku? Nah, Khairul Tanjung. Itu adalah pemilik saham terbesar Carrefour Indonesia. Jadi Carrefour niku pemiliknya Muslim. Jadi alhamdulillah sudah pemiliknya Muslim. Kebetulan manajernya di Carrefour beberapa kali ganti juga orang kita semua. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama sudah 1 tahun lebih. Setiap Ahad Pahing kita di Carrefour Solo Baru. Subhanallah, kemarin Habib Syekh masya Allah ya. Jadi wong Solawati ternyata orang yang Indonesia tok. Saya lihat YouTube-nya tadi diceritai sama Habib Syekh. Di YouTube tak buka YouTube-nya, masya Allah. di Malaysia luar biasa Habib Syekh di sana. Bahkan masuk di TV Al Hijrah. Saya buka YouTube-nya. Jadi teman-teman kalau pengen buka acaranya Habib Syekh di Malaysia, itu masuk di YouTube. Nanti ketik di Google apa di YouTube Habib Syekh di Malaysia, itu sudah banyak. Tadi saya lihat juga siarannya di Al Hijrah itu sampai setengah jam dari mana-mana. Masya Allah, jamaah di sana juga luar biasa. Dan Habib Syekh cerita di Taiwan juga luar biasa, di Singapura juga luar biasa. Solo ya Masya Allah. Jadi solawati jangan dikirain Solo baru tok. Sandunya ya solawatan kabeh. Ngoten nggih. Sing ora pati enek niku nang Sukoharjo. Iku ora pati enek. Jadi saya ulang, dalam minggu ini ada pengajian akbar 3 titik. 1 besok di Pedan Al-Hidayah Rebu malam Kamis. Kemudian Jumat nanti di Jetis Mbaki, kemudian Ahad pagi di Carrefour Solo Baru. Niku pengajian akbar terdekat kita. Nanti minggu depane akeh. Selosone mengke teng Baitul Makmur. Nggih Gus Karim le. Nggih. Jadi sering-seringlah kita bersama guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim. Kok jeng selosone diumumke esuk ben. Rebu enten terus bae minggu depan niku kuatah pengajian. Kemudian informasi khusus anak muda, khusus cah nom usia kira-kira 15 tahun sampai 30 tahun lah. Dan cah lanang Kecamatan Grogol, KTP-ne sing Grogol atau yang aktif mungkin di daerah Grogol yang belum pernah ikut bergabung bersama kita Majelis Al-Hidayah dan lain-lain, saya mengharapkan besok kumpul bareng sama saya. Setiap kita malam Rebo Pon itu ada ya napa mereka pertemuan sekaligus nanti diskusi tentang Majelis Al-Hidayah dan Gerakan Pemuda Al-Hidayah di studio Radio Al-Hidayah FM di lantai 2. Kita rutin setiap malam Rebo Pon itu ada kumpul-kumpul pengurus Al-Hidayah, sebab kita pengen majelis-majelis ini tidak hanya di Solo Baru tok, tapi juga ada di mana-mana. Sekali lagi buat anak-anak muda, cah lanang usia 15 sampai 30 tahun, kalau ingin bergabung dengan Gerakan Pemuda Al-Hidayah, syukur pengen menjadi pengurus di daerahnya masing-masing, bagaimana menjadi kader-kader yang baik, kader-kader yang militan, nanti diharapkan besok malam ora sanggu undangan, tak tunggu di Radio Al-Hidayah jam 8 tepat. Nggih, jam 8 tepat wis tekan Radio Al-Hidayah. Nanti kita diskusi, misalnya jadi pengurus ya, ayo pengurus di daerah mana? Syukur daerah-daerah sekecamatan Grogol yang Anda punya masjid tapi belum aktif, yuk diaktifkan. Entah itu berjanjinya, entah itu pujian-pujiannya atau apapun, nanti ayo bersama-samalah. Kecamatan Grogol ini digarap secara serius khususnya anak muda supaya bisa menjadi militan-militan, supaya bisa menjadi pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Besok malam cah nom laki-laki usia 15 sampai 30 tahun nanti saya tunggu di Radio Al-Hidayah FM jam 8 tepat di lantai 2. Jadi parkir di depan nanti sudah banyak motor-motor, nanti naik di lantai 2. Saya tunggu. Enggak usah pakai undangan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Majelis Al-Hidayah, mewakili Radio Al-Hidayah FM betul-betul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus terakhir saya membuat kalender Majelis Al-Hidayah, harganya murah. Nanti buat yang mau kulaan juga boleh, yang mau dijual lagi nanti harganya partai, pokoknya murah lah ngoten mawon. Ada gambarnya Habib Syekh, ya nek gambarnya Gus Karim nek diizinkan. Nggih, ya ada gambar saya, ada gambarnya kiai-kiai kita. Tadi saya sudah sowan Habib Syekh menunjukkan beberapa lembar halaman yang saya tunjukkan kepada beliau. Beliau sudah setuju. Malam ini nanti mohon izin guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim, kalau diizinkan gitu. Pernah diizinkan jejer sama beliau dipoto kan nggih. Sain menawi dipun izinaken. Nah, insyaallah nanti minggu ini atau minggu depan sudah jadi. Nanti kalau ada pemuda-pemuda mau kulaan, mau apa, monggo dipersilahkan nanti di Radio Al-Hidayah atau di butik Al-Hidayah. Insyaallah dalam minggu ini jadilah. Itu kita cetak banyak nanti. Nah, demikian informasi dari kegiatan-kegiatan Majelis Al-Hidayah. Kemudian kata selanjutnya adalah pengajian yang alhamdulillah guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya sampai jam 10 lebih 15 menit insyaallah. Monggo Kiai telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kula hormati, khususipun para alim ulama, para kiai, khususipun panjenenganipun Bapak Kyai Haji Soni Parsono selaku Sohibul Hidayah utawi ketua pengajian Al-Hidayah ingkang tansah kula hormati, saha para pendengar radio Al-Hidayah ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing dalu menika kita saged pepanggihan silaturahim dalam rangka pengaosan rutin ingkang dipun wontenaken dening Masjid Al-Hidayah bekerja sama kalian Radio Al-Hidayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing dalu menika ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kula lan panjenengan sedaya sampun sami apal sedaya. Yih menika termasuk surat ingkang terpendek dalam Al-Qur'an. Rumiyin sampun nate kula aturaken surat yang terpendek adalah 3. Yang pertama adalah surat Al-Asr. Yang nomor 2 adalah Al-Kautsar. Yang nomor 3 adalah An-Nasr. Ya menika idza jaa anasrullahi wal fath. Menika 3 surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Rumiyin sampun nate kula aturaken keterangan-keterangan yang ada dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa al ayah. Dalu menika badhe kula aturaken surat Al-Kautsar. Iki amargi surat Al-Kautsar menika surat ingkang perlu kita mangertosi maknanipun khususipun wonten ing saat menika, wonten ing wulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada 4 hari besar yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah adanya haji, di mana saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, jutaan manusia ini di bulan Dzulhijjah melakukan ibadah haji dan umroh. Dan alhamdulillah hari ini tadi sudah selesai. Setelah ada ibadah haji di bulan Dzulhijjah itu juga ada Yaumu Arafah, hari Arafah, di mana bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji ini sangat-sangat dianjurkan untuk beribadah puasa. Bahkan dalam ibadah haji itulah Yaumu Arafah adalah yang paling penting. Al-Hajju Arafah, yang dikatakan haji ya wukuf di Arafah itu. Yang nomor 3 di bulan Dzulhijjah ini ada Idul Adha. Ini juga hari besar bagi umat Islam, di mana sholat Idul Adha ini dilakukan seluruh dunia pada hari, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan bersama. Yang terakhir adalah penyembelihan hewan kurban, wanhar. Nah, ini ada 4 peristiwa yang ada dalam bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya orang yang melakukan ibadah haji, berkahnya orang yang bersolat Idul Adha, berkahnya orang yang wukuf di Arafah, dan berkahnya orang-orang yang telah berkorban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat kurban ini diantaranya adalah dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi yang akan saya perpanjang keterangannya itu bukan dalam hal masalah sholat Idul Adhanya dan berkurbannya, itu tidak. Akan saya perpanjang tentang Al-Kautsar itu. Inna a'tayna kal kautsar. Inna sak temene ingsun Allah iku a'tayna. Wus maringi sapa ingsun Allah ka ing sira al kautsara ing kausar. Ini dalam tafsir kata-kata al kautsar ini ada 16 pengertian. Al-Kautsar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16 kebaikan. Al-Kautsar. Ada yang mengatakan yang sangat populer di tengah-tengah kita, Al-Kautsar ini adalah haudun. Haudun niku artosipun telogo. Telogo Kautsar. Telogo Kautsar itu, telogo itu kan apa ya? Kaya bilik itu. Sendang. Kaya sendang yang isinya, sendang itu tidak ada lain air. Al-Kautsar, telogo Kautsar ini ada besok di surga. Barang siapa yang bisa meminum, diberi kesempatan oleh Allah minum air telogo Kautsar itu, tidak akan haus selama-lamanya. Nah, siapa yang bisa minum itu adalah hamba-hamba Allah yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah adalah orang-orang yang istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya menika sampun asring sampun istiqomah maos sholawat. Tak menika sholawat menika sampun sesuatu yang bukan hal yang baru nembe kemawon kula menika duet kaliyan Cak Dikin. Cak Dikin sengking pundi niku? Mojosongo napa pundi napa Karanganyar? Pengajian Akbar dan Sholawat ini dipun wontenaken dening Politeknik Indonesia ulang tahunnya sing isi Cak Dikin kaliyan kula. Cak Dikin nggih selawatane nggih apik-apik niku. Ning mung sayange sayange ngejak penyanyi putri. Ana sing jenenge Mbak Melon. Wonge lemu banget ternyata. Nah, itu cuma sayangnya di situ saja. Iso guyon. Terus kemarin malam Minggu saya di Gelanggu itu Muat. Muat itu apa? Muat. Musisi anak terminal seluruh Klaten. Jadi pengamen-pengamen di Klaten itu dikumpulkan namanya Muat. Muat musisi anak terminal. Itu yang hadir ya sebagian besar pengamen-pengamen itu. Salah satu di antaranya pengamen itu ada yang hafal sholatun, itu juga ada. Tapi ya tak weling yen kowe ngamen ya do maca kuwi. Kowe ngamen aja maca sholawat. Saya pesen gitu. Jangan ndak darani wong sholawatan iki ndak darani ngamen lak gitu to. Wis we lagune terserah ning aja sholawat. Maneman, saya sempat pesen. Momane nyang dalan itu nyang perapatan salat ini ya. Mesake selawatan. Ini alhamdulillah orang-orang yang selalu istiqomah membaca selawat itu akan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu sudah diberi syafaat oleh Rasulullah, itu akan berhak minum telogo Kausar. Haudun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahri amin. Ma'uhu abyadu minal laban warihuhu abyabu minal miski. Telogonipun Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu itu pernah mengatakan telogoku. Aku diparingi karo Gusti Allah nyang swarga diparingi telogo. Sendang. Sendang kuwi ombone kalau dilewati nganggo mlaku wong kuwi suwene sesasi lagi tekan wong mlaku. Jembar banget telogonipun kanthi abyadu minal laban. Beningnya air telogo Kausar itu lebih putih daripada poan. Warihuhu atyabu minal miski. Baunya air itu selamanya wangi terus. Tidak akan mengalami perubahan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah, sungguh Muhammad, sungguh aku telah memberikan kepadamu telogo Kausar. Ini merupakan pemberian Allah tanpa permintaan. Jadi salah satu kehebatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan para nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu dibeli setelah minta kepada Allah. Tetapi Rasulullah itu tidak. Tidak minta tapi diberi. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam kepingin mi'raj. Kepingin melihat Allah. Diberi oleh Allah tapi tidak kuat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta kepada Allah, ya Allah, kula kepengin ningali zat panjenengan ingkang asli, tidak pernah. tetapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat beliau mi'raj. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di antaranya lagi adalah ini Al-Kautsar ini. Ini menunjukkan kasihnya Allah kepada Rasulullah luar biasa, tidak minta tapi Allah memberi. Inna a'tainakal kautsar. Ini pengertian nomor satu yang sangat populer di tengah-tengah kita, bahwa Al-Kautsar adalah telogo, sendang yang dimiliki Rasulullah besok di akhir, di hari akhir di dalam surga. Yang nomor dua adalah Al-Kautsar huwa an-nahru fil jannah. Lebih besar, bukan sendang. Tapi Al-Kautsar adalah nahrun. Nahrun itu artinya sungai. Mboten namung sendang, sendang itu namung cilik. Tapi ini nahrun, sungai airnya yang gemblinding. Besok di surga ada apa namanya, kali. Dalam riwayat, dalam kitab syarahnya Arba'in An-Nawawiyah itu, kalinya di surga itu ada empat. Apa namanya, kali khusus madu, khusus pohon, khusus air tawar, khusus arak homer. Soben nyangkene rasah ngombe homer. Soben nyangkono ngelangio sak karepmu. Nyangkene iki mau ngombe ra kena diharamke karo Gusti Allah homer. Sak tetes wae to haram. Ning soben nyang swarga. Sak apa sak marmu yen nganti kurang marem slulup. Maka surga itu adalah tempat di mana yang halal akan lebih nikmat, yang haram akan menjadi halal. Dan tidak menjijikkan di surga. Ini nahrun fil jannah. Yang nomor tiga, pengertian Al-Kautsar. Ini auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Putra-putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala putra kathah. Menawi mboten klentu pitu. Sing sekawan menika kakung, sing putri tiga. Sing putri menika kalih, sing kalih niku sedane ditunggoni Kanjeng Nabi. Nggih menika Siti Ummi Kulsum kalian Siti Ruqayyah. Niku rikala seda Kanjeng Nabi tasih sugeng. Garwanipun Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Lah putrinipun Kanjeng Nabi sing setunggal Siti Fatimah niku garwanipun Sayyidina Ali. Niku sedone sak sampunipun Kanjeng Nabi sedo. Jadi Kanjeng Nabi sedo nembe Siti Fatimah. Pramila wonten ing setunggalipun sejarah dipun ngendikaken rikala Kanjeng Nabi menika badhe sedo. Niku Siti Fatimah dipun timbali, Fatimah dalem kuping tengenmu cedak no lesanku. Dipun bisi ingatan. Nangis geru-geru Siti Fatimah. Sakwise nangis, kupingmu sing kiwa genten cedak nonyang lesanku. Dipun cedak kengeten dibisiki malih Siti Fatimah dumujeng. Let sekedap Kanjeng Nabi sedo. Let kalih wulan tigang wulan Siti Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi ini kan nimbali kalian Siti Fatimah. Ya Fatimah, aku tak takon rikala Kanjeng Nabi arep sedo iku dibisiki pertama kowe nangis, bareng dibisiki kedua kok ngguyu iki kowe dibisiki apa? Nyaten kula dibisiki pertama niku Kanjeng Nabi ngendika, Fatimah gampanganipun ikhlasno yo, aku arep dipundhut karo Gusti Allah. Sinten sing boten ajeng nangis? Oh yo wis. Lah kowe kok guyu? Kula dibisiki Fatimah, wong wedok sak kene iki sing pertama kali nusul aku kowe. Kula gemujet. Jenengan saged ngoten. Umpamane bapak jenengan badhe sedo. Terus dibisiki Idul Karim dalem bariki kowe. Kira-kira mawon niku jenengan mlayu napa? Ampun Pak. Mas kula riyen mawon nek ngeten to nggih. Ning Siti Fatimah justru gemujuk alhamdulillah. Lecekedap. Kanjeng Nabi niku shodiqul masduq, tidak akan luput pembicaraan itu. Ngendikanipun ora mungkin luput. Ternyata sahabat yang pertama kali sedo setelah Kanjeng Nabi ya Siti Fatimah. Ini auladuhu. Termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah auladuhu. Kanjeng Nabi diparingi putra. Putra itu merupakan kausan. Khairon kathiro, kebecikan sing luar biasa. Pramila menggahipun piantun kok diparingi putra dening Allah. Menika termasuk al-kautsar. Kula lan panjenengan sedaya sak sampunipun krama kok diparingi kalian Gusti Allah putra. Itu termasuk kenikmatan sing luar biasa. Bushra. Teng Al-Qur'an niku anak niku bahasanipun bebungah. Wabashiris sabirin. Lajeng napa nika? Enten ayat-ayat ingkang menunjukkan bahwa putra itu merupakan bebungah. Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparingi kalian Allah putra kiyat. Kula lan panjenengan sedaya menawi dipun paringi putra, menika hakikinipun nggih dipun paringi nikmat ingkang luar biasa. Namun menggahipun piantun kok dereng diparingi putra. Utawi ngantos sedo kok mboten dipun paringi putra dening Allah, menika mboten perlu cilik atine. Wonten setunggalipun riwayat Kanjeng Nabi ngendika sapa wonge sing diparingi putra karo Gusti Allah. Diparingi putra cilik kok ngajal. Kuwi engko dadi gulam yang swarga. Bocah cilik kala wau menika begitu dipundhut karo Gusti Allah langsung dilebokke teng swarga, terus dandan-dandan resik-resik suwak kamar sing arep dinggo bapak ibu esuk mbek. Terus menawi kula gadah anak niku tiga, cilik mati niku tiga. Anak kula rak songo. Buri do mikir kok yo kah mento yo. Ya kula jawab ya hiburane mung kuwi. Anak kula telu, sing cilik-cilik mati, bayi niku tiga. Niki menurut hadis. Anak kula niku pun dilebokke teng swarga kalih Gusti Allah. Tugase napa? Dandani kamar sing sok ben bakal kula nggu. Gawe karpete ditata, tempat tidure, bantale, wis ditata diperbaiki ngantos tekan kiamat. Terus sampe to. Lho niku ra kangge bebungah enten piantun kok diparingi Gusti Allah putra cilik kok ngajak. Aja cilik atine sing seneng. Iku langsung merenovasi swarga ingkang badhe dipun agem kalian bapak ibu ini. Dengan catatan lho nggih, bapak ibune ikhlas. Boten grundel, boten gresula. Boten napuki pipine, klambi disuwek-suwek, piye to ya gawe nangel kok mati. Lha kuwi nunjukke ora ikhlas. Sapa wonge sing duwe ya ngono ki mau bakal dadi gula masuk nyang swarga. Lah Siti Aisyah mireng ngeten menika matur Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dengan sak sampunipun kagungan sing dadi ten. Kalau ada anak yang mati, itu akan membagi kedua orang tuanya. Tetapi kula protes umat panjenengan dados manten ning ngantos sedo mboten kagungan putra. Niku napa mboten gadah gulam? Lho sapa Aisyah kula? Siti Aisyah itu istri Rasulullah, tidak kagungan putra. Napa kula nggih gadah gulam ya Rasulullah? Napa umat-umat panjenengan jengben ingkang kagungan mboten kagungan putra, nggih mboten kagungan gulam? Rasulullah aja cilik atine, aku siap jadi gulam. Duh Rasulullah niku pemimpin di atas pemimpin. Setunggalipun pemimpin sing istilahipun kula rumiyin pun ate kula atur kula. Nun. Oke. Okay. Contone rak kula niki to. Ing atase jenengan teng ngisor kula teng nginggil ya mentala to niki jenenge. Mentala mboten? Mentala. Dulkarim mentala mboten? Nggih pripun to niki? Ning atase sing do ngisor iki mau suguhane ya mung aku mung ana kopi susu aku wae. Kok ya mentala to niku? Kanjeng Nabi ra mentolonan. Akhirnya aku siap dadi gula warisan para nabi-nabi. Lah ulama ipun Kanjeng Nabi menika paling kathah dipun banding kalian ulama-ulama zaman rumiyin. Ngantos dumugi detik menika ulama-ulama tasih kathah. Itu pewaris-pewaris ingkang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringi ulama. Kowe tak paringi ulama sing akeh. Umpami kula lan panjenengan sedaya menika boten menangi ulama. Boten menangi para-para piantun-piantun ingkang saleh. Nggih kula lan panjenengan sedaya boten kenal kalian agama. Lah Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Kautsar ini, yang dimaksud Al-Kautsar ini ada orang yang mufassir atau orang yang menafsir ulama. Khairul Kutub, kitab ingkang paling sae. Kitab ingkang paling komplit dibanding kalian kitab-kitab sanesipun. Ingkang nomor 6 inggih menika Kasratul Adba. Kanjeng Nabi binjing teng dinten kiamat menika bangga tur seneng dibanding kalian umat-umat zaman rumi, umatipun Nabi Adam, umatipun Nabi Musa, umatipun Nabi Isa, umatipun Nabi Ibrahim, umatipun para nabi-nabi niku dibanding kalian umatipun Kanjeng Nabi pramila inna aqainakal kausar, sungguh ingsun Allah wis maringi nyang awakmu Al-Kautsar ini, maksudipun pengiklan panjenengan sedaya menika menjadi kebanggaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi hadisipun sampun asring kita mirengaken menapa Kanjeng Nabi pun nate ngendika aku iki kangen banget karo umatku sing paling tak tresnani. Para sahabat matur, lha napa kula niku mboten sing mang tresnani to Kanjeng Nabi? Tak tresnani ning ana umatku sing paling garone. Ya kuwi ning rung tau weruh, ngimpi mawon dereng nate. Benten para sahabat-sahabat zaman rumiyin niku pun nate kepanggih kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe sok kadang kala Graito, kangen-kangen. Wah dah bejone ya, umpamane aku ki bisa isoh menangi Kanjeng Nabi, urip zaman Kanjeng Nabi, awake dhewe iki yen urip jaman Kanjeng Nabi mungkin dadi bolone Abu Jahal. Mungkin dadi. Ya alhamdulillah awake dhewe iki tengenten iki dadi umat sing akhir niki malah justru sekeco alhamdulillah ora menangi Kanjeng Nabi, ora tau weruh Kanjeng Nabi, ning iman karo Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi. Ini istimewa. Cinta ini menunjukkan cinta kita luar biasa. Benten nggih mboten berarti awake dhewe iki ngalahaken sahabat mboten. Nah, sahabat-sahabat seneng ya memper to wong weruh Kanjeng Nabi. Bendina kepethuk sapa sing ra seneng. Namung kita ini hamba sing ora tahu weruh Kanjeng Nabi ning senenge Kanjeng Nabi luar biasa. Kerep shalawatan, hujan bukan halangan. Nggih. Kudanan ora masalah. Ana wong sing do shalawatan yo sarung kepyoh. Nggih. Saiki lagi do mikir, wah iki pengajiane piye ya iso mudan ngene iki piye ya iso. Ora masalah. Kala wingi nggih mekaten ya. Wadah ingkang sami dugi ya ora udan, paribasan udan ya Mas. Jadi alhamdulillah tul abah kula lan panjenengan sedaya termasuk umatipun Kanjeng Nabi ingkang dipun jadi kebanggaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akeh-akeh no yen jana aja mung loro telu lah. 7 apa 9. Nggih. Jaman sakniki kagungan putra papat pun do wedi. Bapak kula niku 14. 14. Mbok siji ora mbok 7. Mbok siji. Sebab putra mereka Al-Kautsar tadi. Ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya niku kewedian duwe putra. Rasah wedi-wedinan. Yang gue carane lah nyekolah ke piye itu kan urusannya Gusti Allah apa dhewe iki kan kok gawe dadi alhamdulillah. Was mur ahlaka fis salati wastabir alaihi. Kowe masalah putra kan masalah rezeki, ingsun sing maring rezeki. Nggih. Cok kadang kala do kewedian padahal yen putrane. Kula niku gadah rencang. Lihat ini kelaten yang setri rencang gua setri sanawiyah sarang kula ing kepanggih dhek niku masyaallah putranipun kula mboten gawe-gawe sakniki tesih saestu tesih keluarga Al-Mu'ayyah putrane niku 17 urip kabeh 17 niku urip kabeh ya Allah naminipun Dunyai Sayyidah saking tempur. Kalau yang nyenok jangan anak itu lagi pitulas dulu. Stop pitulas. Niku kula bibar dia ini jadi di rubung putrani pun joko-joko sing joko yang tuh perawan. Pitulas ya Allah. Stop. Aku nembah wis lali jenengi anakku sing diki sing ini. Kula nu gadah anak 6 niku ora kelingan kabeh laire tanggal piro sasi piro tahun piro kula mboten kelingan. Niki 7. Pak pamit ingkang nomor lajengipun termasuk menapa Al-Kautsar. Inggih menika Rif'atul Zikri. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Al-Kautsar itu dalam arti nama beliau, asma beliau selalu dijunjung tinggi tekan kiamat. Nama beliau itu nama yang sangat luar biasa. Muhammadan li annahu teng berjanjian kalau no li annahu satu matu uqbah. Wasamihi idza wada'tihi sallallahu alaihi wasallam selalu niki kan prestasi yang luar biasa. Allah Muhammad. Pramila wonten ing dawuh dipun ngendikaken rikala Nabi Adam tasih teng swarga kalian Siti Hawa. Niku nyuwun pirsa kalian Gusti Allah teng tenggalipun dawuh. Gusti Allah badhe matur apa adab niku ke enten kata-kata Allah Muhammad. Yen Allah niku panjenengan Muhammad sinten? Makhluk siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nuru Muhammad. Nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asmanipun Kanjeng Nabi niku asma sing luar biasa. Waktu azan. Waktu azan pinten? Ping kalih. Waktu ke masjid. Ora ngerti hitungan dhewe. Pinten masjid, pinten musala, pinten langgar, pinten sura. Berapa juta kata Muhammad itu disebut sedina? Ngopo ana to jenenge wong disebut okay semono sakliyane Kanjeng Nabi mboten enten. Lah wong kula mawon disebut niki wau. Karim kono Gus Karim, kono Gus Karim, hadirilah Gus Karim, hadirilah Gus Karim. Wi klambiku sesak, kuplukku jiglok. Bahasa dadi gede. Ngono kok gede dibanding karo asma Muhammad ora neng apa-apane. Ini inna a'tainakal kautsar, aja cilik atimu Muhammad. Kowe wis tak paringi kebaikan sing luar biasa. Namila Rasulullah menika masyaallah khairul bashar, khairul anbiya wa khairul mursalin. Niki ayat menika rak saged nentremke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dadi tentrem, dadi seneng Kanjeng Nabi. Sebab menapa? Ayat menika temurun menawi boten klentu. Niku rak peristiwa peristiwa Sayyid Ibrahim putranipun Kanjeng Nabi menika dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar menika. Niki nak Kanjeng Nabi kagungan putra jaler asmanipun Sayyid Ibrahim. Nembe tesih alit dipun pundhut dening Gusti Allah, wong kafir cluluk, wong kafir do ngarani wah Muhammad iki terputus iki wis generasine Muhammad wis ra ono, putra lanange dipundhut kabeh berarti Muhammad iki putus iki. Dakwahe bakal leren iki mau. Aja cilik atimu Muhammad. Kowe tak paringi bebungah sing akeh. Paribasan Ibrahim selamanya akan disebut jutaan menungso sedino. Kanjeng Nabi langsung akhiripun menep. Yen dilok kaya wong-wong yang ngono ya wis Kanjeng Nabi mboten nglukur dakwahipun. Sing nomor lajengipun Al-Kautsar bimakna al-ilm. Ilmu. Tiang menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allaka wa allamaka ma lam takun ta'lam. Kanjeng Nabi menika dipun paringi ilmu dening Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ilmu apapun Rasulullah paham. Pramila enten hadis ingkang nyebataken yen untumu lara. Kanjeng Nabi nek ngendika yen untumu lara terus tunjuk tanganmu iki templek no nyanggon untu sing loro kuwi mau terus kuwi maca ayat iki. Ini ngumpuli dokter Kanjeng Nabi. Enten penyelidikan malih mengapa kok ana wong kok turu kok dadak miring. Itu ternyata ana apa nika? Nggon jantunge ngene-ngene ada. Kanjeng Nabi wis ngendi kok? Kowe yen turu miring. Malah enten yen kowe iki mau ora kepengin pilek selawase. Yen ra kepengin pilek, ira kepengin pilek selawase, yen wudu kowe nglebokno banyu nyang irung tokno neh napa insyak napa napa naminipun al-insyikok apa al-insyikok napa niku naminipun nglebokke banyu teng irung terus ditokke neh sadurung termasuk sunah wudu niku. Niku yen nganti ditlateni selawase ra pilek. Utawi meleh Kanjeng Nabi ngendika yen kowe kepengin ora pilek, kowe sebelum subuh adusa gebyur. Yen ditlateni ora bakal diparingi pilek karo Gusti Allah. Kurang kok pilek terus no. Aduh so sak durunge subuh. Gebyur. Aja mung adus mung raup. Gebyur sing akeh. Ben dinten. Niki menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah kedokteran pun paham. Lan sanes-sanesipun. Itu ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamula Kanjeng Nabi paham napa-napa niku paham. Kok anten mubalik sing nerangke Kanjeng Nabi iki budu. Ora iso nulis, ora iso maca. Lah niku sing kleru niku sing nerangke. Ngarani ummi Kanjeng Nabi al-um menika ora iso maca, ora iso nulis, berarti Kanjeng Nabi bodho. Niku naudzubillah sing goblok ya sing ngomong. Niku nembe mawon enten teng masjid sebelah kula nerangke ngoten. Wah, carane ngono kuwi mau nerangke blusuke umat. Dados ilmu. Kados kula lan panjenengan ya menawi kula lan panjenengan dipun paringi ilmu dening Allah. Diparingi kok diparingi ilmu. Ini kita akan terangkat derajatipun. Benten menawi enten tiyang kok bodho. Wong bodho kok kepengin munggah derajate iki nggih kangelan para ulama. Marilah oleh karena itu kita sewaktu belajar ngeten ilmu tambah, ilmu tambah, ilmu tambah terus akhiripun kita akan terangkat derajatipun kados dene Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor lajengipun inggih menika al khuluqul hasan. Kanjeng Nabi dipun paringi budi pekerti ingkang luhur. Kanjeng Nabi akhlakipun Kanjeng Nabi masyaallah luar biasa. Gadahi akhlak budi pekerti ingkang istimewa. Dengan akhlakul karimah menika mungsuh-mungsuh dados remen kalian Kanjeng Nabi, rencang-rencang saya remen kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah menika sebagian artosipun Al-Kautsar. Lah menawi nggih kula lan panjenengan sedaya menika dipun paringi kados ngoten menika. Contohipun Kanjeng Nabi sampun dipun paringi kalau mau, dipun paringi nahrun, dipun paringi haudun, dipun paringi putra, diparingi ilmu, diparingi ngeten. Gusti Allah namung dawi kalih. Yen kowe wis tak paringi ngene iki. Kowe wis tak paringi peparing sing akeh ya ngene iki Muhammad. Tondo syukurmu nyang awakku, tondo syukurmu nyang ingsun. Cukup lakukan dua hal. Fasolli, fasolli li rabbika wanha. Kowe salato lan beliau kurban. Kalau kita diberi oleh Allah wujud syukur kita, yaitu khususnya di hari kurban ini. Kalau kita sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha kita menyembelih korban, itu namanya kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan ingkang kala wau. Niyen ana wong kok diparingi karo Gusti Allah macam-macam kenikmatan sing akeh ya ngono, kok ora gelem loro iki mau, ora gelem sholat, ora gelem berkorban, ora gelem sholat, ora gelem menyembelih hewan korban. Berarti anggenipun mensyukuri nikmat menika kirang. Nah, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sampun kala wingi ngantos dinten niki wau terakhir kita sampun menyembelih hewan kurban. Salat Idul Adha nggih sampun napa kurbanipun nggih sampun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala, berkahipun sholat Idul Adha lan berkahipun penyembelihan hewan kurban. Gusmus menika ngendika dengan Idul Adha menika, marilah kita menyembelih kurban dan menghidupkan manusia. Kula kemutan puisinipun Gusmus dalam rangka Idul Adha, sing disembelih kuwi dan sembelihlah korban, hidupkanlah manusia. Iki sebab nop kewan. Yen mateni kewan ora tegel, ning yen mateni wong tegel. Lah niki kebangetan. Dengan pelajaran Idul Adha ini, kita menyembelih korban, menyembelih hewan, aja nyembelih wong. Insan kuwi sing perlu diurip-urip. Ning akhlake hewan perlu disembelih. Ini mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya dipun ilaku amit tori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan satu hal. Bagi ada yang mempertanyakan jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, bagaimana hukum sholat Jumatnya? Pendapat Imam Syafi'i, wajib sholat Jumat bagi ahlul balad saja. Maksudipun pripun? Adapun ahlul qura atau orang gunung, niku kalau di zaman Nabi hukumnya menurut Imam Syafi'i enggak wajib, karena ada masyakoh atau berat bagi mereka untuk turun kembali ke bawah. Kalau orang perkotaan itu hukumnya wajib. Kalau orang gunung itu hukumnya tidak wajib. Itu menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi di zaman sekarang, walaupun yang gunung wis enak masjid, jadi jumhur ulama sepakat bahwa hukum sholat Jumat yang berbarengan di hari Idul Fitri maupun Idul Adha hukumnya tetap wajib. Samiti monggo. Nggih. Menambun bingung. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah diringi musik, kita baca apa selawat sedikit sebagai penutup. Maulaya salli wa sallim أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين من قرب ومن أعجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والعفو. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo 7.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Seratus 7.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.

Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana al-'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa 'allimna min ladunka 'ilman naafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, sampun dumugi halaman 88 garis kaping 11 11 saking ngandap baris kaping 11 saking ngandap bisa terus ke lakon yang sing apa nasibin itu kali Gusti Allah di obat tabib no kadang-kadang turunin bom Cina kadang-kadang turunin apa omae wong dimulyakno dianggap wali tapi piyambake mboten nate ngresula mboten nate susah kanten sedaya niku napa dianggap memang itu yang harus terjadi rasane niku pancen dadi nikmat karena mboten mandang napa-napa lan sinten-sinten kejawi namung niku saking Allah Subhanahu wa taala. Wose cerita padha cerita kata-kata ngoten tiyang sing diceritani niku terus ninggali alamat. Nggih, kula dongane sampean muga-muga sampean iso teko teng Baghdad. Alamat kula mriko jalan menika. Ini sampean padhos iki kula. Bon, pertemuan terakhir dengan ngoten. Terus ceritanya lengkap ya. Baleni sing diwingi, baleni nela, dan tak ikat aset. Ini terus saya terus di kolah cerita sopo si Rawi. Rawi ini niku murite Syekh Abu Ayub bin Bishr At-Taliqani. Niku Rawi ini. Mriki disebutna rajulun min ashabina niku rawine niku sing dicak omong-omongan niku rajulun timarajid dibaj rajulun timarajid dibaj tiyang sing dipanggi teng dene bisa marajid dibaj inau ta rawi ngeten nunine fa ana mongko ta ingsun yauman ing dalem siji dina iku kok idun santai-santai lungguh di manzili yang dalam omah ingsun tunggu ning omahku wa idzan bi insanin kewadaan ketemu ingsun kelawan menung.